بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد. Ikhwafillah, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan majelis ilmu yang sudah kita hentikan selama bulan Ramadan kemarin. Dan kita akan melanjutkan materi tentang asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat. Berdasarkan dari dalil-dalil hadis Nabi SAW. Demikian juga dari penjelasan para ulama-ulama kita rahimahumullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas tentang dua masalah, yaitu tanda-tanda kecil yang berkaitan dengan kaum muslimin, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tanda-tanda kecil yang berkaitan dengan amalan-amalan yang jelek. Maka pada pagi hari ini kita akan membahas satu masalah lagi, yaitu tanda kiamat. Yang berkaitan dengan kejadian-kejadian alam. Atau boleh kita beri judul sebagai ajaibul kaun. Keajaiban-keajaiban di alam. Yang merupakan tanda-tanda kiamat. Ada 10 tanda yang akan kita bahas insyaAllah ta'ala. Dan tentu saja berdasarkan dari dalil hadis Nabi SAW. Maka yang saya jadikan sebagai kitab rujukan pada pagi hari ini adalah kitab Al-Jami'us Saghir, kitab karya Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, yang merupakan kitab dari kumpulan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Jami'us Saghir adalah kamus hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya memang sangat menyarankan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang suka kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mempelajari kitab ini. Minimal satu kali kita bisa menghatamkan dalam kehidupan kita itu sudah bagus. Tapi kalau sudah kita bisa khatamkan berkali-kali maka itu lebih baik lagi. Terutama bagi bapak-bapak atau ibu-ibu yang punya majelis ilmu yang mengajar. Maka sangat bagus untuk membaca kitab ini. Tayyib, tanda yang pertama adalah sebagaimana sabda Nabi SAW, zaman menjadi dekat. Taqarrubuz zaman. Apa maksudnya? Ya kita lihat dulu hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu sa'ah, tidak terjadi hari kiamat hatta yuqbadul ilm, sampai ilmu dicabut." Ini sudah kita bahas dulu, yaitu ilmu agama. "Wa taqturuz zalazil, dan guncang terjadi beberapa atau gempa terjadi sangat banyak." "Wa yataqarrubuz zaman, dan waktu menjadi dekat." Watal harol fitan, dan fitnah-fitnah bermunculan. Wayak turol harj, dan banyak pembunuhan. Wahwal qatl, al harj adalah pembunuhan. Ya. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang menjadi syahid dari hadis ini adalah kata-kata yataqarrubuz zaman. Ya, waktu menjadi dekat. Para ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskan kalimat ini. Apa yang dimaksud waktu menjadi dekat? Yang dipilih oleh guru kami dari Suriah, namanya Syekh Mustafa Al-Bugha, hafizahullah, beliau masih hidup. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dekatnya zaman, itu adalah waktu ini jadi cepat habis. Satu hari 24 jam itu terasa sangat cepat sekali. Barokahnya lenyap. Tidak seperti pada masa zaman dahulu, para ulama-ulama kita dalam satu hari bisa membaca 10 juz. Dalam satu hari bisa menghatamkan Al-Quran satu kali. Sementara kita tidak bisa pada hari-hari ini. Karena kebarokahannya sudah dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga waktu menjadi singkat, menjadi dekat. Itulah tafsir untuk hadis ini yang dipilih oleh Syekh Mustafa Al-Bugha hafizahullah. Tapi ada beberapa tafsir yang lain. Yaitu tafsir yang kedua mengatakan waktu dekat maksudnya adalah antara siang dengan malam ini hampir sama. Tidak ada perbedaannya. Malam tidak lebih panjang daripada siang, siang tidak lebih panjang daripada malam, tapi hampir sama. Ya, maka ya taqarrub, mendekati, yaitu antara malam dengan siang ini dekat, tidak ada perbedaannya. Tafsir yang ketiga, yataqarrabuz zaman, waktu menjadi dekat, maksudnya karena alat-alat modern sudah sangat banyak, sehingga kita pergi dari satu tempat ke tempat yang lain tidak membutuhkan waktu yang lama. Ya. Saya dari Solo ke Jogja, hanya 1 jam saja. Ya. Padahal zaman dahulu, butuhkan waktu beberapa lama. Nah inilah yang dimaksud yataqarrabuz zaman, merupakan tanda dekatnya hari kiamat. Sekali lagi, supaya tidak lupa, kaidah yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwasanya tanda-tanda kiamat itu tidak selalu menunjukkan bahwasanya perkara itu jelek. Dekatnya masa, ini bukan berarti sesuatu yang jelek, oh berarti kita nggak boleh naik kereta karena dekat masanya, bukan berarti seperti itu. Ada yang jelek, ada yang tidak jelek, ada yang bahkan termasuk kebaikan juga, termasuk tanda-tanda kiamat, ada juga yang merupakan suatu kebaikan. Nggak ada masalah, yang penting tanda kiamat itu adalah sesuatu yang netral. Kemudian tanda yang kedua, pasar menjadi dekat. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, hadisnya sahih. Tidak saya tampilkan hadisnya, karena hadisnya tidak ada di dalam kitab Al-Jami' Ush-Shaghir. Sementara yang saya tampilkan tadi hanya satu kitab, yaitu kitab Al-Jami' Ush-Shaghir. Dan maksudnya sama, ya, pasar menjadi dekat, artinya pasar sangat banyak. Sehingga dari satu pasar ke pasar yang lainnya, kita bisa menempuh dengan perjalanan yang sangat ringkas. Tanda yang ketiga adalah tanah Arab akan menjadi padang rumput. Tanah Arab yang sekarang banyak as-sahra, padang pasirnya, itu nanti akan menjadi padang rumput. Ya. Padang pasir akan menjadi padang rumput. Dalilnya bisa kita lihat dengan kata kunci murujan. Al-muruj itu artinya padang rumput. Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'ah, tidak terjadi kiamat, hatta yaksural mal, sampai harta menjadi berlimpah. Wa yafidha hatta yakhrujar rajulu bi zakati malih, sehingga seseorang keluar membawa harta zakatnya, zakat hartanya, fala yajidu ahadan yaqbaluha minhu, maka tidak ada yang mau menerima harta zakat itu, ya, karena semuanya sudah kaya. Wa hatta, dan sehingga ta'uda ardul arabi, tanah Arab itu kembali menjadi murujan, padang rumput, wa anhara, dan sungai-sungai, ya. Yang sekarang padang pasir, tidak ada airnya, itu nanti akan jadi padang rumput dan sungai-sungai. Ini hadis harus kita percaya, karena hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini, kita bahas dua hal. Yang pertama, bahwasanya tanah Arab yang sekarang padang pasir, ternyata Nabi SAW katakan akan menjadi murujan, ya, padang rumput. Dan ini harus kita percaya sesuatu yang tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jadikan apinya Nabi Ibrahim yang seharusnya panas menjadi dingin, ya. Kuni bardan wa salaman. Jadilah kamu wahai api menjadi dingin. Bukan mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian juga sebagaimana api Nabi Ibrahim tidak mustahil jadi dingin, maka tidak mustahil juga tanah Arab menjadi padang rumput. Pembahasan yang kedua, di sini ada kata-kata ta'uda, ada ya'udu, artinya kembali. Itu arti yang paling sering dipakai. Kata-kata kembali, berarti dulunya tanah Arab itu pernah menjadi apa? Padang rumput. Tapi kemudian berjalannya masa, akhirnya dia jadi padang pasir. Nah, nanti akan kembali seperti semula lagi, yaitu ke asal-muasalnya tanah Arab, yaitu menjadi padang rumput lagi. Itu kalau ta'uda kita artikan dengan arti yang terkenal, yaitu kembali. Kembali berarti kembali ke asalnya. Tapi kata ta'uda memang boleh juga diartikan menjadi, bukan kembali. Menjadi itu berarti asalnya bukan seperti itu. Misalnya, asal seseorang dilahirkan dalam keadaan Islam, orang tuanya Islam. Kemudian setelah dewasa dia murtad, na'udzubillah. Itu boleh kita katakan ya'uda kafiron. Itu dia menjadi kafir. Bukan kembali kafir. Ya. Maka ya'udu boleh diartikan kembali. Boleh juga diartikan menjadi sesuai dengan kondisinya. Nah di sini saya tidak tahu apakah ta'uda di sini yang dimaksud oleh Nabi adalah kembali. Berarti memang tanah Arab itu asalnya adalah padang pasir. Ataukah yang dimaksud oleh Nabi adalah menjadi. Berarti sebelumnya tidak pernah menjadi tidak pernah menjadi padang rumput. Wallahu a'lam bishawab. Ala kulli hal, sesuatu yang mustahil bagi manusia, bagi Allah subhanahu wa ta'ala adalah tidak mustahil. Dan ini adalah termasuk tanda kiamat. Tapi masih tanda kecil. Ya. Disebut tanda kecil karena di sana masih ada tanda yang lebih besar. Tanda yang keempat adalah tersingkapnya sungai Efrat. Dan ini adalah sebuah sungai yang disebut oleh orang-orang Arab dengan sungai Al-Furat. Ya. Furat itu adalah sungai yang ada di Kufah sana. Ya. Kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis yang sahih dengan kata-kata Al-Furat, ya, sungai Efrat. Ada beberapa hadis, tapi yang saya ambil adalah hadis yang berkaitan dengan kiamat ini. Rasul mengatakan, La taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat, hatta yahsural furat, sehingga sungai Furat itu tersingkap, an jabalin min zahab, sehingga muncullah sebuah gunung dari emas. Maksudnya, emas yang setinggi gunung, ya, sebesar gunung. Yaqtatilu 'alaihin nas, orang-orang itu berperang atau saling membunuh untuk mendapatkan emas tersebut. Fayuqtalu tis'atu a'syarihim, maka yang dibunuh adalah tis'atu a'syarihim, 9 dari 1/10. Jadi ada 10 bagian, itu yang tersisa hanya 1. Jadi berapa itu? 90%-90%, maksudnya gitu, yang terbunuh. Nah, maka kita lihat hadis lain saja yang lebih jelas. Kalau hadis lain tidak mengatakan tis'atu asyarihim atau 90%-nya, tidak. Tapi hadis lain mengatakan fayaqtatiluna alaihi, maka orang-orang itu saling membunuh untuk mendapatkannya, hatta yuqtala min kulli mi'ah, sehingga yang terbunuh dari 100 orang itu yang terbunuh adalah tis'atun wa tis'un, 99%-nya. Kalau 99 kan bukan 90%, Pak. Kalau yang tadi tis'atu a'syarihim itu 90%-nya yang terbunuh. Tapi di sini bukan 90% yang terbunuh. 99 orang yang terbunuh dari 100. Jadi sisa 1 orang saja. Kenapa semuanya terbunuh? Karena masing-masing ingin menguasai sungai, harta kekayaan di dalam sungai Efrat tadi, yaitu sebuah gunung emas. Maka Rasulullah SAW sampaikan hadis yang lain. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, wa yaqulu kullu rajulin minhum, masing-masing dari mereka 100 orang yang datang ke sana mengatakan, la'alli akunu ana alladhi anju, saya berharap mudah-mudahan saya lah yang selamat. Jadi semuanya pengin untuk menguasai 1 orang saja. Akhirnya hanya tersisa 1 orang saja. Karena itu Rasulullah SAW sampaikan kepada kita, kalau memang itu sudah tersingkap, enggak usah ke sana. Karena kalau ke sana pun tidak akan dapat sama saja. Beliau katakan, yushikul furat, nyaris-nyaris al-furat itu, ayyuh saro'ankan zin min zahab, akan tersingkapkan dari suatu simpanan emas. Faman hadarahu, barang siapa yang menghadiri atau mendatangi tempat itu, fala ya'khudu minhu, maka dia tidak mungkin mengambil darinya. Maksudnya pasti akan mati. Tidak mungkin dapat jatah darinya syai'an sedikit pun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Boleh juga ini kita baca fala ya'khud. Kalau ya'khudu pakai dhammah, itu berarti kalimatnya berita. Siapa yang datang ke situ enggak mungkin mengambil sedikit pun dari kekayaan tadi. Tapi kalau kita baca sukun ini fala ya'khud, berarti larangan, ya. Siapa yang datang ke situ enggak usah ngambil, karena kalau ngambil nanti pasti akan dibunuh orang. Enggak ada fungsinya datang ke situ untuk menguasai harta tersebut, enggak ada fungsinya, karena pasti akan ada yang iri terhadap dia dan membunuhnya, karena orang lain juga akan ingin menguasainya. Nah, sebagai tambahan ilmu saja yang tidak berkaitan dengan tanda kiamat, bahwasanya ternyata sungai Furat ini termasuk sungai-sungai jannah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan fujirat, telah dialirkan arba'atu anharin, 4 sungai, minal jannah, dari jannah, yaitu dialirkan ke dunia. Pertama adalah Al-Furat yang ada di Kufah. Kemudian yang kedua An-Nil, di mana? Mesir, ya. Kemudian 3 adalah sungai Sayhan, 4 adalah sungai Jayhan. Ini saya enggak tahu di mana sungai Sayhan dan Jayhan, yang jelas di sana ada sungai Sayhun dan Jayhun, itu bukan ini, ya. Ada Sayhan, ada Sayhun, ada Jayhan, ada Jayhun. Tapi yang paling terkenal memang 2 yang pertama ini, ya, Al-Furat dan An-Nil. Nah, ini ayat hadis ini muskil bagi para ulama. Apa yang dimaksud sungai ini dialirkan dari jannah? Apakah sungai dari jannah nyambung ke dunia? Kalau itu kan tidak masuk akal. Untuk akal kita enggak masuk akal. Maka para ulama menjelaskan yang dimaksud ini minal jannah, dari jannah, itu maksudnya banyaknya barokah. Sebagaimana barokah di dalam jannah sangat banyak, maka barokah di dalam sungai-sungai yang empat ini juga sangat banyak. Kita mau cari emas, silahkan, ada di sungai Nil ada. Ya. Cari ikan, di sungai Nil ada. Ya. Segala macam kekayaan di sungai Nil ada. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi diserupakan dengan jannah, itu karena banyaknya barokah atau kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan dari situ. Ya, kemudian yang kelima, membesarnya hilal. Hilal yaitu apa? Bulan sabit, tanda tanggal pertama dari bulan-bulan Hijriyah. Membesarnya hilal, maksudnya hilal itu muncul sudah gede, sudah tampak jelas. Kalau sekarang kita masih cari-cari, ya, kadang kelihatan, kadang enggak. Nah, nanti kalau sudah mendekati hari kiamat, hilal itu jadi gede. Sehingga orang-orang tidak berselisih lagi kapan hari rayanya, ya, karena semua bisa melihatnya. Kata kuncinya kalau kita lihat dalam hadis adalah intifakhul ahillah. Intifakh menjadi besar, al-ahillah, hilal-hilal. Rasulullah SAW bersabda, min termasuk iqtirabis sa'ah, dari dekatnya hari kiamat adalah intifakhul ahillah, menjadi besarnya hilal-hilal itu, ya. Di sini disebutkan al-ahillah, hilal-hilal. Jadi tidak hanya satu hilal saja, tapi hilal-hilal. Ini bisa diartikan maksudnya hilal-hilal itu adalah berarti di mana saja kelihatan besar. Di Indonesia hilal kelihatan besar. Di Arab Saudi hilal kelihatan besar. Ya. Maka disebut hilal-hilal, meskipun hilal semestinya kan satu saja. Ya. Tapi karena berada di tempat-tempat yang banyak, maka disebut hilal-hilal. Atau boleh juga diartikan disebut hilal-hilal ini karena kita melihatnya setiap bulan. Ya. Bulan ini kelihatan besar. Bulan besoknya lagi kelihatan besar. Besoknya lagi kelihatan besar. Ya. Disebut hilal-hilal karena tampaknya semacam seperti ada banyak hilal, yaitu masing-masing bulan ada hilalnya. Ya. Jadi dimanapun tempat, hilal jadi besar. Dan di bulan apapun, hilal jadi besar. Maka digunakan kata-kata al-hilal, jama'. Ya. Hilal-hilalnya tampak besar. Ini hadis riwayat Tabarani dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Tanda yang keenam masih berkaitan dengan alam kita. Ya. Sedikitnya tumbuhan, padahal banyaknya tanam apa banyaknya turun hujan. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad sebagai matarun 'am, ya. Hujan yang umum. Hujan yang umum maksudnya di mana-mana terjadi hujan, tapi tidak memunculkan tumbuhan. Itulah yang disebut sebagai tahun paceklik yang hakiki. Paceklik yang hakiki itu bukan tidak adanya tumbuhan, bukan tidak adanya hujan. Tapi banyaknya hujan sementara tidak ada tumbuhan. Itu paceklik yang hakiki sebagaimana sabda Nabi SAW. Mari kita lihat hadisnya. Rasulullah SAW bersabda, laisas sanah, bukanlah paceklik yang hakiki itu. Bukanlah paceklik itu bi'alla tumtaru, bahwasanya kalian tidak mendapatkan hujan. Walakin nistanatu, akan tetapi paceklik yang hakiki, antumtaru, bahwasanya kalian itu diberi hujan. Watumtaru, dan kalian diberi hujan. Maksudnya hujannya sangat banyak. Ya. Walatumbitul ardu syai'a, akan tetapi bumi itu tidak menumbuhkan sesuatu apapun juga. Hadis diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dan Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itulah yang disebut oleh Nabi dengan al-matarul 'am, ya, hujan yang umum, hujan yang menyeluruh, hujan yang turun di mana-mana, akan tapi tidak ada fungsinya, tidak ada barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikitnya tumbuhan nanti yaitu menunjukkan tanda dekatnya hari kiamat. Yang ketujuh adalah hewan buas bisa bicara. Hewan buas saja, ya, bukan hewan yang tidak buas. Hewan buas seperti misalnya singa, ya, dan sebagainya. Kalau kita cari dalilnya, kita ketik dengan kata kunci tukallimu astiba. Astiba artinya hewan buas. Tukallim mengajak bicara. Ya. Rasulullah SAW bahkan bersumpah, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Ini kata ulama adalah sumpah yang paling kuat yang diucapkan oleh Nabi SAW. Karena beliau itu bersumpah dengan berbagai macam kalimat, ya. Tapi ini kalimat yang paling kuat untuk sumpah. La taqumu sa'ah, tidak terjadi hari kiamat, hatta tukallima sibaa', sehingga hewan-hewan buas itu mengajak bicara al-insa kepada manusia. Wa hatta, dan sehingga yukallima ar-rajula, berbicara kepada seseorang, azabatu sautihi, ujung dari apa cambuknya. Wa siraqu na'lihi, dan serampat dari sandalnya. Wa yukhbirahu, dan memberikan berita kepada dia, fakhidhuhu, yaitu pahanya, bima yuhdithu ahluhu, dengan apa yang dilakukan oleh keluarganya, ba'dahu, setelah dia tinggalkan. Jadi seorang suami meninggalkan istrinya, kemudian istrinya berzina kepada orang lain, na'udzubillah. Nah, nanti ketika suaminya pulang ke rumah, itu pahanya memberitahu, ya, tadi istrimu kayak begini, itu dilakukan oleh paha nanti menjelang hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Turmudi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dan hadisnya sahih. Nah, ini sekali lagi menunjukkan kepada kita bahwasanya perkara-perkara yang mustahil itu kalau Allah Subhanahu wa taala berkehendak maka tidak jadi mustahil. Yang pertama di sini tukallima sibaul insa. Hewan-hewan buas bisa bicara kepada manusia. Ini sekarang enggak bisa. Karena bahasa manusia dengan bahasa hewan itu tidak nyambung. Nyambungnya hanya untuk orang-orang khusus saja. Ya, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, yang mereka paham terhadap bahasa binatang itu nyambung. Tapi kalau untuk kita tidak nyambung. Karena kita ngomong apa hewan tidak paham, hewan ngomong apa kita juga enggak paham. Tapi nanti hewan-hewan buas itu akan bisa bicara kepada manusia, kita paham ucapan mereka dan mereka juga paham ucapan kita. Dan seperti ini pernah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan bahwasanya perkara-perkara yang mustahil seperti ini Abu Bakar Umar radhiyallahu anhu tidak akan mengingkarinya kalau itu yang menyampaikan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi menceritakan bainama rajulun, ketika ada seorang laki-laki, raqibun ala baqarah, dia mengendarai seekor sapi. Iltafatat ilaih, tiba-tiba sapi itu menoleh kepada orang yang mengendarainya. Faqalat, maka sapi tadi mengatakan, inni lam ukhlaq lihada, pakai bahasa manusia ini. Sesungguhnya saya sapi tidak diciptakan untuk ini, untuk kamu tunggangi, enggak. Innama khuliqtu lil harzi, sesungguhnya saya itu diciptakan oleh Allah untuk membajak sawah saja, ya. Jangan ditunggangi saya. Maka orang-orang mendengar cerita dari Nabi ini semuanya merasa heran. Maka beliau mengatakan, fa inni uminu bihadza ana wa Abu Bakrin wa Umar. Saya yakin terhadap cerita ini, demikian juga Abu Bakar dan Umar juga yakin, karena ini ceritanya datang dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ceritakan lagi hewan yang kedua, bainama rajulun fi ghanamihi, ketika ada seseorang dia berada di dalam kambing-kambingnya, maksudnya sedang menggembala kambing-kambingnya. Iz ada dzibu, tiba-tiba ada seekor serigala yang menyerang salah satu dari kambing-kambing tadi. Fadhahaba minha bisyatin, maka dia berhasil membawa satu ekor kambing darinya. Fatalabahu, maka dikejar oleh laki-laki tadi, hatta tanqadhaha minhu, sehingga dia bisa menyelamatkan kambing itu dari serigala. Faqala lahu dzibu, maka serigala itu bicara kepada laki-laki tadi, huna istanqadhtaha minni, di sini sekarang kamu bisa menyelamatkan kambingmu dari saya. Faman laha yawma sab' yawma la ra'iya laha ghairi. Yawma sab' ini salah ya. Mestinya yawma sab'. Faman laha yawma sab'. Maka siapakah yang bisa menyelamatkan kambing pada hari-hari sab'? Sab' itu adalah hewan buas ya. Hari hewan buas, yaitu hari di mana hewan buas berkuasa. Yawma la ra'iya laha ghairi, yaitu yang tidak ada yang bisa mengembala kambing kecuali saya, yaitu hewan-hewan buas. Maka orang-orang pun heran lagi dengan berita ini. Apa mungkin hewan buas atau serigala bisa bicara? Maka Nabi mengatakan, fa inni uminu bihadza ana wa Abu Bakrin wa Umar. Abu Bakar, Umar dan saya percaya dengan cerita ini karena cerita ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kalau ini sudah pernah terjadi, ya. Dan itu nanti akan terjadi lagi. Ini sudah pernah terjadi karena di sini Nabi mengatakan iltafatat. Nah, ini dengan fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan sudah terjadi. Jadi apa yang dikisahkan oleh Nabi sapi bisa bicara, kemudian serigala bisa bicara. Ini kejadian-kejadian kuno zaman dahulu. Ya. Bisa jadi di masa Bani Israel, bisa jadi juga sebelumnya. Ala kulli hal sebelum Nabi Muhammad SAW. Ini sudah terjadi, nanti akan terjadi lagi. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis tentang tanda kiamat. Tukallimas siba'ul insan. Maka sesuatu yang mustahil ini akan berulang lagi. Sebagaimana dulu pernah terjadi akan terulang lagi. Demikian juga yang kedua, Rasulullah SAW sampaikan, azabatu sautihi, ujung dari cambuk seseorang itu bisa bicara. Maksudnya memberikan informasi kepada dia. Ya, sesuatu yang penting bagi dia untuk dia ketahui. Tidak dijelaskan oleh Nabi, diajak bicara dengan masalah apa, tapi maksudnya adalah perkara-perkara yang penting, sebagaimana dicontohkan pada kalimat setelahnya. وَيُخْبِرُ فَخِذُهُ بِمَا يُهْدِثُ أَهْلُهُ بَعْدَهُ. Jadi dia meninggalkan istrinya, istrinya melakukan suatu perbuatan keji yang besar. Nah itu diberitahukan oleh pahanya, pahanya si suami tadi. Jadi memberitahukan sesuatu yang penting untuk diketahui oleh suaminya. Dan di sini kita ambil pelajaran juga, bahwasanya Rasulullah SAW sampaikan seseorang itu saut, punya cemeti, seseorang itu punya sandal. Sebagaimana kita punya sandal, dan kita perlu kepada sandal itu, maka semestinya juga kita punya cemeti, dan kita perlu kepada cemeti itu. Apa perlunya kita seorang muslim kepada cemeti? Padahal kita mungkin tidak punya gembalaan, tidak punya apa-apa. Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya cemeti itu kita perlukan untuk mendidik keluarga kita. Ya. Mari kita lihat hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan cemeti, yang tampaknya ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alliqu, gantungkanlah as-sauta, cemeti atau cambuk, haitsu yarahu ahlul bait, di tempat yang dilihat oleh keluarga rumahmu." Hadis diriwayatkan oleh Abu Nuaim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, hadis ini derajatnya sahih. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di sini, "Alliqu as-sauta." Gantungkanlah cambuk. Nabi tidak mengatakan, gantungkanlah cambuk, wahai para penggembala. Tidak ada, wahai para penggembala. Jadi hadis ini berlaku umum untuk kita semuanya. Termasuk yang tidak punya gembalaan. Disuruh oleh Nabi SAW untuk gantungkan cambuk. Berarti kita harus punya cambuk ini, Pak. Untuk apa? Rasul mengatakan dalam hadis yang lain, fa'innahu, karena sesungguhnya cambuk itu adabun lahum. Adalah merupakan pendidikan untuk mereka, keluarga di rumahmu. Hadis riwayat Tabarani dari Ibnu Abbas, derajatnya hasan. Para ulama menjelaskan hadis ini, maksudnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dihasung oleh beliau untuk punya cambuk, cambuknya digantung di rumah, yaitu untuk menakut-nakuti keluarga yang melanggar syariat Islam. Ya. Rasul kan mengatakan, anak itu diajari untuk salat usia berapa? 7 tahun. Dipukul usia 10 tahun. Mukulnya pakai apa? Nah, dalam hadis ini disebutkan, gantungkanlah cambuk, berarti cambuk itu yang untuk memukul. Dan juga di sini Nabi mengatakan fa innahu adabun lahum, ini untuk mendidik. Ini termasuk sunnah Nabi yang sudah mati. Apakah di rumah bapak-bapak ada cambuknya atau tidak? Enggak ada, nggih. Kalau saya masuk ke rumahnya Habib Rizik, bukan hanya cambuk, Pak. Cambuk plus apa namanya? Pedang yang sangat gede sekali ya, gantung di tembok itu. Nah, kalau pedangnya yang sangat gede, kenapa digantung di tembok, saya nggak tahu itu kenapa. Ya. Mungkin untuk menakut-nakuti orang-orang kafir. Tapi yang jelas, kalau kita membeli cambuk, setelah membaca hadis ini, kemudian kita gantungkan di rumah kita, dengan niatan mengikuti sunnah, pasti berpahala. Ya. Beli cambuk bisa berpahala, Pak. Yang penting apa? Mengikuti sunnah Nabi SAW. Apa yang diperintahkan oleh Nabi, kita lakukan. Meskipun memang perintah ini bukan perintah wajib. Sehingga seseorang kalau seumur hidupnya tidak pernah beli cambuk, tidak pernah gantungkan cambuk di rumah, itu enggak dosa. Tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu di rumah tidak punya cambuk? Enggak, ya. Ini perintahnya perintah yang sunnah saja, ya. Yang mengatakan sunnah bukan saya, ya, tapi para ulama yang mensyarah hadis ini, dan saya biasanya membaca kitab syarah itu di dalam kitab Faidul Qadir karya Al-Imam Al-Munawi rahimahullahu taala. Tapi kembali ke masalah ini, yaitu tanda kecil kiamat adalah salah satunya hewan buas bisa bicara, ya, kemudian cambuk kita bagian ujungnya bisa bicara, kemudian serandal kita, serampatnya bisa bicara, itu semuanya yang bikin bisa bicara adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah mengatakan di dalam Al-Quran tentang masalah bicara dari makhluk-makhluk mati yang semestinya tidak bisa bicara. Ternyata mereka bisa bicara, itu ada dalilnya di dalam Al-Quran, ayat 21 dari surat Fussilat. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَا شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا. Tapi ini di akhiratnya. Manusia berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bisa berbicara, bersaksi, menjadi saksi atas kami? قَالُوا أَنْتَقَنَ اللَّهُ الَّذِي أَنْتَقَ كُلَّ شَيْءٍ. Mereka menjawab bahwasanya Allah lah yang sudah membuat kami bicara, dan Allah itulah zat yang bisa membuat bicara kulla syai, segala sesuatu. Ya. Di sini kita ambil kalimat kulla syai, segala sesuatu. Orang Arab mengatakan asyai'u, kata-kata syai, itu adalah a'amul am, kata umum yang paling umum. Ya. Sehingga segala sesuatu masuk di dalam kata-kata syai. Serandal itu termasuk syai. Kemudian cemeti termasuk syai. Nah, maka Allah mampu untuk membuat serandal, cemeti, dan sebagainya bisa bicara. Kemudian tanda yang ke-8. Munculnya pena. Zuhurul qalam. Yang dimaksud muncul ini bukan berarti ada, bukan. Tapi maksudnya tersebarnya pena. Dan yang dimaksud tersebarnya pena maksudnya adalah tersebarnya tulisan. Di mana-mana ada tulisan. Dan tampaknya sekarang ini sudah terjadi tanda ini, ya. Karena tulisan itu di mana-mana kita dapatkan, ya. Di internet itu tulisan sebanyak apapun juga tidak pernah kita habis membacanya, ya. Itu termasuk tandanya kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis riwayat Ahmad bahwasanya zuhurul qalam, munculnya pena, itu termasuk tanda kiamat. Dalam riwayat Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad disebut dengan kata-kata fushuwul ilmi, ya. Tersebarnya ilmu. Kemudian Imam Ibnu al-Bar menjelaskan yaitu fushuwul kitabah, tersebarnya tulisan. Jadi munculnya pena alias tersebarnya ilmu alias tersebarnya tulisan itu adalah tanda kiamat. Maka tanda yang ke-8 ini bukan tanda yang jelek. Bisa jelek, bisa baik. Kalau yang dimaksud tulisan itu adalah tulisan-tulisan yang meridhakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya berarti ini tanda yang baik ini. Ini adalah termasuk perkara yang baik ini. Tapi kalau yang dimaksud adalah tersebarnya tulisan-tulisan yang jelek, berarti itu termasuk perkara yang buruk. Maka tanda-tanda kiamat itu netral, ya, bisa baik, bisa buruk. Kemudian nomor 9 adalah tersisanya wanita. Saya tulis tersisanya wanita karena memang kalimatnya seperti itu. Baqa'un nisa, tersisanya wanita. Tersisa berarti kalau bahasa Jawanya adalah turah gitu. Laki-lakinya lebih banyak daripada perempuannya jadi tersisa, alias sedikitnya laki-laki dan banyaknya para wanita. Kita lihat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baqa'un nisa, ya. Baqa' itu artinya tersisa, baqiya yabqa. Tayyib. Atau kita lihat dengan hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah," termasuk dari tanda-tanda kiamat, "ayyurfa'al ilm," dan seterusnya, ini sudah kita bahas kemarin. Nah, kita ambil yang berkaitan, "wayadhhabar rijal," dan laki-laki itu lenyap. Lenyap maksudnya habis atau menjadi sedikit, "watabqa an-nisa'," dan tersisa atau menjadi banyak kaum wanita itu. "Hatta yakuna li khamsin," sehingga 50 wanita itu hanya mempunyai qayyimun wahid, satu pengurus saja. Jadi satu keluarga atau satu kepala keluarga, di situ ada 50 perempuan yang dia urusi. Bukan berarti ini 50 istri, bukan. Tapi satu keluarga kemudian bertanggung jawab terhadap 50 wanita. 50 wanita ini bisa istrinya, bisa anaknya, bisa menantunya, ya, dan sebagainya. Pokoknya dia mengurusi 50 wanita. Jadi perbandingannya adalah 1:50. Itu nanti. Ini hadis muttafaqun alaih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kalau sekarang perbandingan laki-laki dengan perempuan seluruh dunia itu sekitar berapa, Pak? 1:8? Berapa? 8, gitu. Nah, ini berarti untuk 1:50 masih perlu beberapa tahun yang lama lagi nih. Karena Nabi sampaikan di sini 1:50. Nah, sekarang masih 1:8, tapi berarti sudah mendekati tanda-tanda itu, ya. Semakin lama akan semakin menjadi banyak para perempuan itu. Tapi di sini karena tidak sedang membahas fikih poligami, ya kita tidak bicara poligami ya. Tapi kalau kita bicara poligami nanti akan kita bahas ketika tersisa wanita, banyaklah wanita, kemudian sedikit laki-laki, bagaimana sikap yang lebih tepat. Tapi kemudian nomor 10 adalah banyaknya mati mendadak, mautul faj'ah. Al-faj'ah artinya mendadak, ya. Tiba-tiba mati. Tidak ada tanda-tanda sebelumnya, misalnya sakit dan sebagainya. Beliau mengatakan minitsira bisa termasuk dari dekatnya kiamat. Ayyural hilalu qabalan, bahwasanya hilal itu terlihat dengan jelas. Nah, kalau ini yang tadi ya. Hilal kelihatan gede. Fayuqal, maka orang-orang yang melihat hilal mengatakan lilailatain, ini sudah lewat 2 malam ini ya. Ini sudah tanggal 2 ini, padahal memang baru tanggal 1, tapi karena hilalnya gede. Wa antuttakhadal masajidu turuqan, dan bahwasanya masjid-masjid dijadikan sebagai jalan-jalan. Wa ayyadhara, dan bahwasanya muncul, maksudnya banyak terjadi mautul faj'ah, mati mendadak. Hadis riwayat Tabarani dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ini hadis derajatnya hasan. Nah, saya jadi teringat ada 2 ulama yang diberitakan wafat, ya, ulama besar. Yang pertama adalah Syekh Zuhaili, seorang ulama penulis kitab yang sangat banyak, ya. Dia nulis fikih, nulis usul fikih, nulis tafsir, sangat banyak sekali. Beliau sudah wafat rahimahullahu taala. Ya, ulama asalnya Suriah. Kemudian yang kedua, ulama dari Suriah juga tapi tinggalnya di Haramain, ya, di Mekah. Beliau namanya Syekh Ali As-Sabuni, ya, penulis kitab Sahwah Tafasir. Tapi berita bahwasanya beliau sudah mati itu ternyata dibantah oleh anaknya sendiri. Ya. Anaknya mengatakan, siapa yang ingin mengetahui berita tentang bapak saya, maka silahkan mengikuti status saya di dalam Facebook saya. Ya. Adapun yang lain-lainnya, isu-isu itu nggak usah diikuti. Ya. Karena yang lebih tahu terhadap bapaknya, ya pastilah anaknya. Tayyib. Banyaknya mati mendadak adalah termasuk tanda kiamat. Kemudian kita lanjutkan lagi dengan 12 tanda-tanda yang kecil yang lain-lain. Nah, ini saya kasih judul lain-lain berarti campuran, ya, yang tidak berkaitan dengan keajaiban atau kejadian-kejadian yang menarik di dalam di alam ini. Yang pertama, banyaknya orang-orang yang membela orang-orang zalim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebut mereka sebagai asyurat. Asyurat itu kalau kita artikan adalah para polisi. Ya. Kasratu syurat, banyaknya para polisi. Dan kata-kata polisi yang dimaksud di dalam hadis ini maksudnya adalah orang-orang yang membantu atau membela pemimpin-pemimpin yang zalim. Ya. Jadi statusnya tidak harus polisi kalau di Indonesia. Bisa saja Densus misalnya, itu sudah termasuk asyurat. Pokoknya yang membela pemerintahan yang zalim. Rasul mengatakan, akhafu alaikum sittan, saya khawatirkan terhadap kalian 6 perkara. Yaitu 6 perkara ini yang merupakan tanda-tanda kiamat. Yang saya khawatirkan akan mengenai kalian nanti. Nah, salah satu dari 6 itu adalah kasratu syurat. Banyaknya para polisi. Ya. Yang mereka melakukan kezaliman-kezaliman terhadap rakyat. Dan mereka membantu kezalimannya penguasa di dalam kezaliman mereka. Ya. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya mereka itu pagi sore mendapatkan murka dan laknat atau murka dan marah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat baca hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yushiku nyaris in talat bika muddah, apabila masa hidup itu panjang bagi engkau. Antara qauman, bahwasanya engkau melihat suatu kaum fi aidihim mithlu adnabil baqar, yang di tangan mereka itu membawa seperti ekor-ekor sapi. Maksudnya apa, Pak? Cambuk, ya. Seperti ekor sapi berarti kan cambuk. Maksudnya mereka menggunakan cambuk ini untuk menyiksa manusia, menyiksa rakyat yang tidak melakukan apa-apa kezaliman. Maka yaghduna fi ghadabillah, mereka pada pagi hari mereka mendapatkan murka Allah. Wa yaruhuna fi sakhatillah, dan mereka pada sore hari mendapatkan murka yang dahsyat dari Allah. Ya. Ghadabun itu artinya murka. Sakhatun itu artinya murka yang dahsyat. Sama-sama murka, tapi sakhatun ini lebih ngeri daripada ghadab. Nah, para ulama menjelaskan, mereka mendapatkan murka dari Allah, ini karena mereka menyiksa manusia, padahal mereka tidak berhak untuk disiksa. Maka Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya sayakunu fi akhir zaman. Itu akan terjadi di akhir zaman. syurtatun, yaitu para polisi. Itu kalau diartikan dengan artian yang terkenal ya. Syurtah artinya polisi ya. Syurti seorang polisi ya. Syurtah para polisi. Tapi maksudnya adalah tadi ya, penolongnya atau pembantunya para penguasa. Yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. Sama dengan tadi ya. Hadis riwayat Tabarani dari Abu Umamah derajatnya sahih. Saya meyakini wallahu alam bisawab, Densus itu termasuk dari ini ya. Sehingga kalau ketemu Densus bacakan hadis ini, Pak, Anda termasuk hadis ini. Ya. Syurtah yaghduna fi ghadabillah wa yaruhuna fi sakhatillah. Densus yang cerdas mungkin akan mengatakan, tidak mungkin saya termasuk hadis ini. Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan apa? Fi aidihim mislu aznabil baqar. Tangan mereka itu membawa cemeti. Kita enggak bawa cemeti, kita bawa bedil, ya. Maka kita jawab, itu cemeti itu kan apa alat untuk menyiksa zaman dulu, ya. Tapi cemeti itu tidak harus cemeti, ya. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh kita untuk belajar untuk memanah, ya. Memanah itu tidak harus memanah. Meskipun memanah itu juga termasuk sesuatu yang diperintahkan oleh Nabi, ya. Tapi memanah itu kata ulama fi kulli zamanin bi hasabihi. Memanah itu setiap masa itu disesuaikan dengan masanya. Kalau misalnya musuhnya membawa tembak, membawa bedil, apakah kita akan melawan dengan panah? Ya, nggak akan bisa mengalahkan mereka. Ya, bedil dibalas dengan bedil juga. Ya, nembak dibalas dengan nembak juga. Demikian juga di sini, kata-kata aznabil baqar ini tidak harus dipahami secara zahir kalimatnya. Sehingga kalau tidak bawa cemeti berarti bukan dimaksudkan dalam hadis ini, enggak. Yang penting adalah alat untuk menyiksa manusia. Ya, zaman dulu cemeti, kemudian berkembang menjadi tembak dan sebagainya. Ya. Itu semuanya sudah masuk. Tanda yang kedua adalah berlomba-lomba di dalam membangun, membikin bangunan. Ini hadisnya sudah sering kita baca di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 2 yang sangat panjang ya. Yatatawaluna fil bunyan. Nah, guru kami dari Saudi namanya adalah Asy-Syekh Walid Saifun Nasr Hafizahullah. Beliau mengatakan bahwasanya membangun bangunan yang tinggi-tinggi yang merupakan tanda kiamat, ini bukan termasuk perkara yang jelek, bukan. Tapi hanya termasuk perkara yang biasa saja. Jadi perkara itu kan bisa baik, bisa jelek, bisa biasa. Membangun bangunan tinggi, ini bukan perkara yang jelek, bukan. Bukan perkara yang tercela, bukan. Tapi perkara yang biasa. Atau istilahnya para ulama lebih tepatnya adalah khilaful aula. Menyelisih yang lebih utama. Yang lebih utama, kalau seseorang membangun itu yang sedang-sedang sajalah. Sebagaimana Nabi SAW rumahnya disebutkan dalam riwayat di dalam kitab yang di dalam kitab Marasil, bahwasanya kalau seseorang berdiri di dalam rumah Nabi SAW kemudian angkat tangannya, maka tangannya ini sudah bisa memegang atapnya, yaitu rumah Rasul SAW. Nah, sekarang orang-orang membuat rumah itu selalu tinggi-tinggi. Karena kalau pendek, biasanya panas sih, kurang nyaman. Demikian juga masjidnya kan juga tinggi. Demikian juga rumah-rumah kita, di rumah-rumah kita semuanya, hampir semuanya ya tinggi. Apakah itu termasuk sesuatu yang jelek? Tidak, itu sesuatu yang biasa saja. Ya. Makanya, Syekh Walid mengatakan tadi, ya, bahwasanya tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi itu bukan berarti semuanya pasti jelek, enggak ya. Kita lihat dulu hukumnya dari hadis-hadis yang lain. Tapi memang tidak ada hasungan sama sekali untuk memperbaiki atau memperbagus atau mempermewah rumah kita. Mari kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak suka untuk membaguskan rumah atau memewahkan rumah karena tidak ada pahalanya. Uang yang digunakan untuk memewahkan rumah itu. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi mengatakan, innal muslim, sesungguhnya seorang muslim, la yu'jar, sungguh diberi pahala. Fi kulli syai'in yungfikuhu, pada segala sesuatu apapun yang dia nafkahkan, dia keluarkan duitnya. Keluarkan duit untuk beli makanan, untuk anaknya, untuk istrinya. Keluarkan duit untuk ngontrak, keluarkan duit untuk pergi, keluarkan duit untuk segala macam, itu ada pahalanya. Karena dia muslim. Ya. Selama sesuatu yang dia keluarkan tadi bukan sesuatu yang haram. Ya. Illa fi syai'in yaja'aluhu fi hadha turab. Kecuali sesuatu yang dia keluarkan untuk debu ini. Maksudnya para ulama menjelaskan, yaitu untuk memewahkan rumah kita. Itu tidak ada pahalanya. Tapi kalau tidak untuk memewahkan, tapi untuk keperluan rumah kita, enggak ada masalah. Rumah kita bocor, kemudian kita beli sesuatu untuk menambal bocornya tadi. Itu ada pahalanya itu. Karena menambal bocor itu bukan mewah. Tapi rumah sudah bagus. Wah, kelihatannya kok kurang bagus kalau tidak ditambahi lampu di depannya. Padahal sudah terang. Tambahi lampu bunder. Ya, untuk menunjukkan nih rumahnya orang kaya. Nah, itu tidak ada pahalanya seperti itu. Pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan kemewahan rumah itu tidak ada pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, meskipun bukan berarti dilarang. Kemudian yang ketiga adalah orang rendah menjadi naik pangkatnya. Irtifa'ul asafil. Orang rendah menjadi naik pangkatnya. Rasulullah s.a.w. bersabda, menyebut mereka orang-orang rendah itu dengan istilah Luka' bin Luka'. Ini istilah bukan nama. Ya. Beliau mengatakan, La talhabu dunya, tidak akan lenyap dunia alias terjadi kiamat. Hatta tasira, sehingga dunia itu menjadi miliknya Luka' bin Luka'. Luka' bin Luka' itu istilah orang Arab. Artinya adalah orang yang la'im, orang yang rendahan. Putranya orang yang rendahan. Jadi orang-orang rendahan, orang-orang yang semestinya dia itu tidak berhak mempunyai pangkat yang tinggi, akhirnya punya pangkat yang tinggi. Nah, itu sudah menjadi tanda-tanda hari kiamat. Dan tampaknya presiden di Indonesia, demikian juga penguasa-penguasa di Indonesia, itu tidak pernah diambil dari kalangan para ulama-ulama. Ya. Tapi orang-orang yang di dalam agama adalah orang-orang yang rendahan. Di dalam masalah agama adalah orang-orang yang rendahan. Ya. Bukan manusia-manusia yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tanda yang keempat, orang-orang tua memudakan dirinya sendiri. Orang-orang tua memudakan dirinya. Jadi sikapnya orang tua jadi anak seperti anak-anak muda lagi. Dan ini termasuk perbuatan yang tidak terpuji ya. Karena orang tua itu mestinya perbuatannya bisa sesuai dengan usianya. Ada sebuah hadis tapi dhaif. Akan tapi bagus untuk kita ambil pelajaran dari sana. Di mana disebutkan dalam hadis tadi, khairu syababikum, pemuda yang paling baik di antara kalian adalah man tashabbaha bikuhulikum, yang dia itu menyerupai orang-orang yang sudah tua-tua. Artinya dia punya sifat-sifat yang dewasa. Dia bijaksana dan sebagainya. Pemuda tapi sudah bisa bersikap bijaksana. Wa syarrukuhulikum, dan paling jeleknya orang-orang tua kalian adalah man tashabbaha bisyababikum, yang menyerupai pemuda-pemuda kalian. Jadi tingkahnya masih seperti tingkah anak-anak muda. Ini hadis riwayat Abu Ya'la tapi dhaif. Adapun yang saya sampaikan tadi, yaitu tanda kiamat orang-orang tua itu memudakan dirinya sendiri, itu hadisnya sahih. Mari kita lihat apa yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang-orang tua memudakan dirinya sendiri. Beliau mengatakan, yakunu fi akhiriz zaman, akan muncul di akhir zaman qaumun, suatu kaum, yakhdibuna bisawat, yang mereka itu mewarnai rambut mereka dengan warna hitam ya. Mewarnai rambut mereka yang sudah putih dengan warna hitam. Nah, ini tingkahnya orang tua yang memudakan dirinya sendiri. Kahawasilil hammam, seperti bagian tubuhnya al-hammam. Al-hammam itu adalah merpati. Ya. Jadi bagian tubuh merpati ada sebagiannya yang berwarna hitam. La yarihuna ra'ihatal jannah, mereka tidak akan mendapatkan baunya jannah. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Nah, kalau ini berarti tanda termasuk yang perkara yang jelek. Ya. Karena di dalam Islam ini, seseorang yang sudah muncul ubannya putih, maka dia disyariatkan dua perkara. Pertama, jangan mencabut ubannya. Karena uban itu adalah nurul muslim, adalah sinar bagi orang muslim. Kemudian syariat yang kedua, dia disuruh untuk mewarnai ubannya, tapi jangan mewarnai warna hitam. Itu kalau ubannya sudah banyak. Ya. Tapi kalau ubannya masih sedikit, sehingga sulit untuk diwarnai, nggak usah diwarnai. Karena nanti yang terwarnai malah rambut kita yang masih hitam. Ya. Tapi kalau ubannya udah banyak, ya, nah itu sehingga perlu diubah, itu kasih warna merah, kasih warna kuning, terserah monggo. warna hijau juga boleh, ya monggo terserah, yang penting jangan warna hitam. Kenapa tidak boleh warna hitam, Pak? Pertanyaannya. Kenapa enggak boleh warna hitam? Karena kalau orang tua yang semestinya ubannya sudah putih, ya rambutnya sudah beruban, dikasih warna hitam, ini menipu orang. Sehingga dia melamar seorang perempuan, perempuan menerima. Wah, ini masih muda, saya terima. Ternyata setelah beberapa lama, rambutnya berubah jadi putih, dia menyesal. Ya, maka tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi tidak bolehnya mengubah uban menjadi hitam, itu karena dikhawatirkan akan terjadi tadlis. Ya, tadlis itu menipu orang. Ya. Dia menampakkan diri seolah-olah masih muda, padahal sudah tua. Bagaimana kalau niatnya tidak tadlis? Para ulama mengatakan, kalau niatnya tidak tadlis, tetap tidak boleh. Karena Rasulullah SAW sudah mengatakan, jannibuhu sawab. Hindarkanlah warna hitam dari uban kalian. Nabi tidak mengatakan, hindarkanlah warna hitam dari uban apabila untuk tadlis. Tidak mengatakan begitu. Jadi sifatnya umum ya. Mau niatnya tadlis atau tidak tadlis, mau niatnya nipu orang atau tidak, pokoknya tidak boleh uban itu diubah dengan warna hitam. Para ulama mengkecualikan satu perkara saja. Boleh seseorang itu pakai warna hitam dalam satu kondisi, yaitu kondisi perang. Kondisi perang, karena kalau manusia sudah banyak ubannya, itu menyebabkan musuh tidak takut. Nah, ini orang-orang sudah tua, paling gampang mati. Ya. Maka supaya mereka takut kepada kita, ketika perang boleh kita warnai uban kita dengan warna hitam. Nah, dalam hal ini diperbolehkan oleh sebagian ulama. Kenapa? Karena di sini ada maslahat agamanya. Sementara Rasulullah SAW mengatakan al-harbu khid'ah. Yang namanya perang itu adalah tipuan. Ini kan termasuk tipuan, Pak. Uban ini diubah menjadi hitam. Ya, ini tipuan ini. Nah, berarti diperbolehkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan memang beberapa sahabat Nabi ketika mereka berperang, itu mereka memakai warna hitam untuk uban mereka dalam rangka untuk memberikan rasa takut kepada musuh-musuh mereka. Itu saja yang diperbolehkan oleh para ulama. Ya, selain itu enggak diperbolehkan. Dan kemudian yang nomor 5. Seorang budak melahirkan tuannya. Dan ini hadisnya juga sudah sering kita baca di dalam kitab Arba'in Nawawiyah pada hadis nomor 2. Ya. Dan yang dimaksud seorang budak melahirkan tuannya, ini ada dua tafsir. Tafsir yang pertama, ya betul-betul budak melahirkan tuannya. Alias ada seorang majikan mempunyai budak perempuan, kemudian perempuan ini dikumpuli oleh majikan tersebut, akhirnya dia hamil. Setelah hamil maka dia melahirkan anak. Anak ini kan anaknya majikannya, berarti merdeka. Ya. Maka yang dimaksud ini adalah banyaknya peperangan. Banyak perang, sehingga banyak tawanan, sehingga banyak apa budak-budak perempuan, akhirnya dikumpuli oleh majikannya, itu yang dimaksud. Kemudian tafsir yang kedua, seorang budak melahirkan tuannya, maksudnya adalah seorang anak tidak birrul walidain kepada orang tuanya. Tapi seorang anak itu sudah memperlakukan orang tuanya seperti memperlakukan budaknya. Nah, kalau itu berarti tanda yang jelek. Kalau dengan tafsir yang pertama tadi, tandanya bukan tanda yang jelek. Yang keenam adalah manusia tidak saling kenal. At-tanakur. Tanakur itu artinya tidak saling mengenali antara satu dengan yang lainnya. Seseorang dengan tetangganya tidak tahu. Ya. Tetangganya mati, dia bertanya-tanya, yang mati siapa sih? Ya, kok ada bendera merah di sana? Ya, tidak tahu. Nah, tampaknya sekarang itu sudah mulai muncul di beberapa tempat. Ya. Tempat-tempat perkotaan itu tidak saling kenal. Nomor 7 adalah kota Madinah menjadi bersih dari orang-orang jeleknya. Yaitu kota Madinah ini mengusir orang-orang yang jelek dari dalam kota Madinah. Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya tangfi al-Madinatu. Kota Madinah itu akan menafikan atau meniadakan orang-orang yang jelek. Ya'ti 'alan nasi zaman. Manusia akan didatangi sebuah masa. Yad'u ar-rajulu bina ammihi wa qaribahu. Seseorang itu akan mengajak ibna ammihi, keponakannya. Ibna ammihi, anak paman. Anak paman berarti sepupu ya, bukan keponakan. Wa qaribahu, dan juga kerabatnya. Halumma ila ar-raha, mari menuju kepada kehidupan yang nyaman. Halumma ila ar-raha, maksudnya mengajak untuk keluar dari kota Madinah. karena hidup di kota Madinah kurang nyaman, ya lebih ada tempat yang lebih nyaman lagi, yang banyak tanamannya, banyak airnya dan sebagainya. Maka Nabi bersabda, wal Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Padahal Madinah itu lebih baik kalau mereka tahu. Kemudian Rasul bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la yakhruju minhum ahadun raghbatan anha, tidaklah seseorang keluar dari Madinah karena benci kepada Madinah, illa akhlafallahu fiha man huwa khairun minhu, kecuali pasti akan diberi ganti oleh Allah orang-orang yang lebih baik untuk tinggal di kota Madinah. Ala innal madinata kalkir, ketahuilah Madinah itu seperti alatnya tukang pandai besi, ya. Ubupannya tukang pandai besi. Yang yukhrijul khabath, yang dia itu akan mengeluarkan atau menyingkirkan yang bagian tayang-tayang dari besi tadi, ya. Bagian karat-karat dari besi itu akan lenyap gara-gara dibakar dengan alatnya tersebut. Demikian juga kota Madinah itu seperti itu. Yang akan diusir oleh kota Madinah itu adalah orang-orang yang tidak baik. Sehingga yang tersisa di situ orang-orang yang baik. Mereka lebih suka di Madinah karena memang Madinah lebih baik. La taqumu as-sa'atu hatta tanfil madinatu syiraraha. Tidak akan terjadi kiamat kecuali kalau Madinah sudah melenyapkan orang-orang jeleknya. Kama yanfil qiru khabatal hadid, sebagaimana alatnya tukang pandai besi itu melenyapkan karatnya besi. Dan ini endingnya akan terjadi ketika nanti Dajjal sudah mendekati kota Madinah. Dajjal akan masuk kota Madinah ternyata nggak bisa. Karena setiap lubang dari kota Madinah itu dijaga oleh malaikat dengan membawa pedang. Akhirnya Dajjal hanya berada di luar kota Madinah. Setelah itu Madinah goncang 3 kali. Setiap goncang orang-orang munafik, orang-orang jelek keluar dari Madinah. Goncang lagi orang jelek keluar lagi. Goncang lagi orang jelek keluar lagi. Mereka gabung dengan Dajjal. Maka yang tersisa hanyalah orang-orang yang baik. Itu ending dari Tangfil Madinah Syiroroha. Madinah ini akan membersihkan orang-orang jelek yang ada di dalamnya. Tanda nomor 8, Al-Quran akan dianggap. Sehingga tidak akan ada lagi orang yang bisa membaca surat Al-Fatihah. Bahkan ayat bismillah tidak ada yang bisa membacanya lagi, ya. Dan diangkatnya itu hanya cukup 1 malam saja. Tidak perlu 1-2 tahun, ya. 1 malam saja sudah lenyap Al-Qur'an. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yusra 'ala kitabillah fi lailatin wahidah." Yadrusul Islam. Islam itu akan lenyap. Kama yadrusu washyut tsaubi. Sebagaimana lenyapnya lipatan baju. Baju ini pak, kan ada lipatannya ini. Ini lama-lamanya kan bisa lenyap ini. Kalau tidak pernah kita setrika, dia akan lenyap. Demikian juga Islam juga akan lenyap seperti itu. Enggak akan muncul lagi. Hatta la yudra ma siyam wala salah wala nusuk wala sadaqah. Sehingga enggak ada yang tahu apa itu puasa, apa itu salat, apa itu ibadah, apa itu sedekah. Wa yusra 'ala kitabillah fi lailatin, dan dilenyapkan Al-Qur'an itu hanya 1 malam saja. Fala yabqa fil ardi minhu ayah, maka tidak akan tersisa di bumi ini 1 ayat pun termasuk bismillah. Wa tabqa tawa'if minan nas, hanya tersisa beberapa manusia, asy-syekhul kabir wal ajuz, orang-orang tua, yang mereka itu mengucapkan adrakna aba'ana 'ala hadhil kalimah. Kami dapatkan orang-orang tua kami, nenek moyang kami mengucapkan la ilaha illallah, fa nahnu naquluha, maka kami juga ikut-ikut mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Ibnu Majah, derajatnya sahih, ya, disahihkan oleh Imam Abdiyah dan yang lain-lainnya. Hadis ini dibawakan oleh Hudzaifah. Maka ada seorang muridnya Hudzaifah bertanya, "Wahai Hudzaifah, kalau sudah muncul masa seperti ini, apa fungsinya la ilaha illallah?" Tidak ada fungsinya ini. Karena mereka hanya bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi sholat nggak bisa, sholat nggak paham. Sholat perlu bismillah dan sebagainya. Ya. Maka Hudzaifah mengatakan, wahai Silah, ini yang bertanya namanya Silah. La ilaha illallah, ini akan memberikan manfaat kepada mereka pada suatu saat nanti. Maka Silah ini bertanya lagi, wahai Hudzaifah, apa manfaatnya la ilaha illallah? Kalau cuma la ilaha illallah saja, tidak ada konsekuensinya sama sekali. Ya. Karena la ilaha illallah ini kan seperti kunci, tapi kunci itu kan harus ada gigi-giginya, ya, untuk bisa membuka sebuah pintu. Kalau hanya kunci yang bundar saja, tidak ada gigi-giginya, apa bisa untuk membuka kunci? Ya, Silah enggak terima dengan apa yang disampaikan oleh Hudzaifah tadi. Maka Hudzaifah mengatakan, wahai Silah, Sesungguhnya la ilaha illallah ini nanti suatu saat akan berfungsi untuk mereka, ya, untuk mereka orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini. Ya. Kalau zaman sekarang orang yang sudah yang masih banyak ilmu disebar di sekitarnya, tapi tidak mau mempelajarinya, dia hanya cukup mencukupkan diri dengan la ilaha illallah saja, tidak mau yang lain, maka tentu saja tidak akan ada fungsinya. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian tanda nomor 9, orang-orang kafir akan menyerbu orang-orang muslim secara serentak, secara sepakat semuanya. Kalau sekarang masih belum serentak, ya, karena orang-orang muslim, sesama muslim masih perang sendiri. Orang kafir dengan orang kafir masih perang sendiri. Nanti suatu saat akan muncul di mana orang kafir itu sepakat untuk menyerbu orang muslim. Rasulullah SAW menyerupakan seperti orang-orang yang sedang menyerbu makanan. Beliau mengatakan yushiku nyaris, berarti belum terjadi. Antada'a alaikumul umam, bahwasanya umat-umat itu sepakat saling memanggil antara mereka, ya, min kulli ufuq, dari segala penjuru, dari segala penjuru, kama tada'al akalatu ila qas'atiha, sebagaimana orang-orang yang makan itu menyerbu kepada wadah makanan. Qila ya Rasulullah, ditanyakan wahai Rasulullah, famin qillatin yawma idzin, apakah karena umat Islam itu sangat sedikit sehingga orang-orang kafir berani menyerbu secara serentak? Qala, Nabi mengatakan la, tidak, akan tapi kalian itu seperti buih di dalam lautan, ya, di dalam apa? Air. Yuj'alul wahnu fi qulubikum, rasa takut itu diletakkan di dalam hati-hati kalian. Wa yunza'ur ru'bu min qulubi aduwikum, sementara rasa takut itu dicabut dari hati musuh kalian. Jadi rasa takut diletakkan di dalam hati kalian dan rasa takut dicabut dari musuh kalian. Itu gara-gara dua perkara. Lihubbikumud dunia, karena kalian cinta dunia. Wa karahiyatikumul maut, karena kalian itu benci kematian. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Ini belum terjadi. Tanda nomor 10. Ada sebuah embargo terhadap Irak, yaitu disebutkan di dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Tidak saya tampilkan karena tidak ada di dalam Al-Jami'us Shaghir. Tapi kalau mau membaca hadisnya sudah saya kumpulkan di dalam kitab Asyratus Sa'ah yang masih saya tulis. Ya. Nomor 11, akan terjadi perdamaian antara orang-orang Muslim dengan orang-orang Amerika. Ya. Dan ini juga tentu saja belum terjadi. Ya. Orang Muslim masih banyak yang benci kepada Amerika dan masih memusuhi sampai sekarang ini. Nah, tapi nanti akan muncul masa di mana orang Muslim ini akan ada kesepakatan damai dengan orang-orang Amerika. Apakah ada bahasa di dalam hadis Nabi Amerika seperti itu? Ya, tentu saja enggak ada, karena Nabi tidak pernah mengatakan Amerika. Tapi Nabi mengatakan di dalam hadisnya itu adalah Ar-Rum, orang-orang Romawi. Jadi orang-orang Romawi, kalau di dalam bahasa sekarang, itu adalah Amerika dan Eropa. Sebagaimana disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Hasan di dalam kitabnya Asyratus Sa'ah. Nabi mengatakan satu salihuna Rum, kalian itu akan berdamai dengan orang-orang Romawi, ya. Eropa, Amerika. Sulhan amna, dengan perdamaian yang aman. Tapi setelah perdamaian yang aman ini, tiba-tiba salah satu dari mereka ada yang yaghdur, fayaghdurul qawm. Maka mereka, orang tersebut, menyelisihi kesepakatan damainya. Watakunal malahim, akhirnya akan terjadi pertempuran malahim, ya, pertempuran yang paling besar, yang ini merupakan tanda besar atau tanda pertengahan hari kiamat. Ya. Ada tanda kecil, ada tanda pertengahan, ada tanda besar. Ya. Malahim, peperangan yang sangat besar, ini sebagian ulama mengelompokkannya di dalam kelompok tanda pertengahan, ada yang mengelompokkannya dalam tanda besar. Ya. Kemudian tanda yang terakhir yang kita bahas pada pagi hari ini adalah Ka'bah akan hancur. Padahal sekarang Ka'bah setiap tahunnya dituju oleh orang-orang Muslim untuk ibadah haji, ibadah umrah. Tapi nanti akan tiba masanya Ka'bah itu tidak ada yang haji ke sana, tidak ada yang umrah. Kenapa? Karena sudah dihancurkan. Siapa yang berani menghancurkan ini? Kira-kira orang mana, Pak? Orang Jawa? Kita yang buatan ini. Orang Jawa halus-halus orangnya. Orangnya lemah-lemah. Nah, Rasulullah SAW sampaikan bahwasanya orang yang menghancurkan itu orang dari Habasyah, Ethiopia. Orang-orang Sudan termasuk di dalam kategori Habasyah. Beliau mengatakan, Dalam hadis muttafaqun alaih, yukharribul Ka'bah, akan menghancurkan Ka'bah, dzuwaiqatain, orang yang mempunyai dua betis kecil, minal Habasyah, dari orang-orang Habasyah Ethiopia. Disebutkan dzuwaiqatain, mempunyai dua betis kecil, karena memang orang Habasyah itu punya sifat atau ciri khusus betis-betis mereka kecil-kecil. Tapi badannya kuat-kuat, Pak. Kalau dibandingkan dengan betisnya orang Indonesia, mungkin kebanyakan orang Indonesia lebih banyak yang betisnya lebih gede. Karena ini memang ciri khususnya orang-orang Habasyah, betisnya kecil. Tapi di sini Nabi mengatakan dia punya dua betis kecil, itu maksudnya lebih kecil daripada mayoritas orang-orang Habasyah yang lain. Jadi semakin kecil betisnya itu, lebih kecil daripada yang sudah kecil. Dzuwaiqatain ini tidak disebutkan oleh Nabi SAW siapa namanya. Sehingga para ulama mengatakan ini bisa jadi namanya memang dzuwaiqatain. Bisa jadi juga dia bukan nama, tapi sifatnya. Kalau sifat, berarti namanya bisa lain. Namanya bisa Ahmad, bisa Muhammad, tapi punya sifat, yaitu betisnya kecil. Kalau nama, bisa juga betisnya tidak kecil. Tapi memang dia diberi julukan, yaitu dzuwaiqatain. Nah, maka kita tunggu saja, apakah memang betul-betul ini nama, ataukah ini hanya sifat saja. Karena Rasulullah SAW tidak sebutkan ini nama atau ini sifat, ya, maka mengandung dua kemungkinan. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwasanya Ka'bah ini setelah dihancurkan oleh dzuwaiqatain, maka akhirnya dia akan pecahkan, akan remukkan satu persatu batunya, dicabut satu persatu, kemudian dilempar di dalam lautan. Ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Untuk apa dihancurkan? Dalam hadis yang lain disebutkan oleh Nabi, utrukul Habasyah. Biarkanlah orang-orang Habasyah, maksudnya jangan diganggu. Ya. Selama mereka tidak mengganggu kita, kita enggak usah mengganggu mereka. Ma tarakukum, selama mereka membiarkan kalian. Fa innahu, karena sesungguhnya la yastakhrijukan zal Ka'bah, tidak akan mengeluarkan simpanan di dalam Ka'bah illa dzuwaiqatain, kecuali dzuwaiqatain minal Habasyah, dari Habasyah. Jadi tampaknya salah satu tujuan dzuwaiqatain untuk menghancurkan Ka'bah, ini tujuannya salah satunya untuk mengambil simpanan yang ada di dalam Ka'bah. Selain juga karena dia tidak suka kepada Ka'bah, ini miliknya orang Islam, ya, maka dihancurkan. Demikian juga untuk mengambil kekayaan yang ada di dalam Ka'bah. Karena orang-orang sejak zaman jahiliyah dulu, mereka selalu memberikan harta-harta mereka yang mewah-mewah di dalam Ka'bah. Ya. Hadiah untuk Ka'bah, dilemparkan di dalam Ka'bah. Sampai akhirnya Umar bin Khattab ketika menjabat sebagai khalifah, Umar itu berpendapat supaya harta-harta ini dibagikan saja untuk kaum muslimin. Daripada harta-harta ini mubazir di dalam Ka'bah. Ya. Maka oleh salah satu temannya dikatakan, salah satu sahabat dikatakan, kamu tidak akan melakukan itu. Maka Umar bertanya, kenapa kamu pastikan saya tidak akan melakukan? Maka sahabat tadi mengatakan, karena dua orang sahabatmu tidak pernah melakukan itu. Yaitu Rasulullah SAW dan Abu Bakar radhiyallahu anhu selama menjadi khalifah tidak pernah melakukan itu. Dibiarkan orang-orang yang melemparkan harta ke dalam Ka'bah itu dibiarkan saja oleh Nabi dan juga oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka Umar pun akhirnya mengatakan, huma al-mar'ani yuktada bihima. Ya, memang dua orang itu, Nabi dan Abu Bakar, adalah dua manusia yang semestinya diikuti. Maka akhirnya sampai Umar wafat pun juga harta itu tidak diambil, ya, dibiarkan saja. Maka dalam Ka'bah itu banyak simpanan harta-harta. Nah, untuk masa sekarang ditaruh di mana? Wallahu a'lam bishawab. Apakah dipendam ataukah di situ ada kotak khusus, ya? Karena kita tidak pernah diperbolehkan masuk ke dalam Ka'bah. Tapi ala kulli hal, kanzul Ka'bah itu ada karena Nabi mengatakan di sini la yastakhriju kanzal Ka'bah. Tidak akan bisa mengeluarkan simpanan Ka'bah itu kecuali nanti di akhir zaman yang mengeluarkan adalah dzuwaiqatain, ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Saya sudah bicara sekitar 1 jam atau lebih, ya, maka kita cukupkan sampai di sini. Adapun apabila ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan masalah ini atau masalah yang lain, dipersilahkan. Saya mulai dulu aja, Ustaz. Karena tadi sebelum kajian ada yang bertanya, sekaligus jawabannya ini supaya bisa diketahui oleh semuanya. Pertanyaannya adalah, dulu saya sampaikan disunnahkan sholat sebelum asar 4 rakaat. Dan 4 rakaat itu 2 rakaat kemudian tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi tahiyat akhir. Ya. Dalilnya bisa dilihat di dalam kitab Sunan Turmudi, kalau di hadapan kita ini pada hadis nomor 429 dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah beliau yusalli qabla al-asri arba' raka'atin, biasanya salat sebelum asar 4 rakaat. Yafsilu, beliau memisah bainahunna, di antara 4 rakaat itu, bit taslim, dengan ucapan salam. Nah, ucapan salam ini disebutkan di dalam kitab syarahnya, yaitu kitab Tuhfatul Ahwazi, bukan salam kanan kiri, bukan, tapi adalah ucapan salam dalam tasyahud awal. Salamnya kepada siapa? Alal malaikatil muqarrabin, kepada para malaikat, wa man tabi'ahum minal muslimin, demikian juga kepada kaum muslimin dan kaum mukminin. Karena di dalam tahiyat kita mengucapkan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, ya. Hamba-hamba Allah yang saleh itu sudah termasuk di dalamnya para malaikat muqarrabin dan juga kaum muslimin dan kaum mukminin. Karena itulah yang dimaksud salam dalam hadis ini adalah salam, yaitu di dalam tasyahud awal. Tapi hadis ini bukan berarti keharusan kalau orang sholat 4 rakaat sebelum asar itu harus langsung 4 rakaat, bukan, ya. 2 rakaat salam boleh, 2 rakaat salam lagi juga boleh. Monggo ada lagi pertanyaan? Jadi hukum bersumpah untuk tidak lagi melakukan dosa gitu nih. Pertanyaannya adalah, bolehkah bersumpah untuk tidak mengulangi dosa yang sudah kita lakukan karena kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah bahwasanya sumpah itu, para ulama mengatakan, diperbolehkan untuk mengucapkan sumpah meskipun tidak diminta untuk bersumpah apabila yang kita akan sampaikan itu adalah perkara yang penting. Nah, sekarang ini termasuk perkara penting atau enggak? Termasuk perkara penting insya Allah. Maka insya Allah tidak ada masalah. Tapi kalau kita sudah bersumpah, maka jangan bersengaja untuk apa? Melanggarnya. Karena seseorang ketika sudah bersumpah, kemudian melanggar, dia harus membayar apa? Kafarahnya. Maka menurut saya, wallahu a'lam bishawab, meskipun secara hukum tidak ada masalah insya Allah, ya, bersumpah untuk tidak mengulangi lagi, tapi sebenarnya tidak usah pakai sumpah. Ya, kita bertekad di dalam hati kita, tapi tidak dengan ucapan sumpah, untuk tidak mengulangi perbuatan yang kita bertobat darinya. Karena yang diajarkan oleh Nabi SAW, ternyata dalam hadis tentang taubat itu tidak ada kata-kata disuruh untuk bersumpah. Rasul mengatakan, ma min abdin yudhnibu dhanban, tidak ada seseorang yang melakukan sebuah dosa, fayatawadda, lalu dia berwudu, ini yang pertama, fayuhsinu tuhur, wudunya diperbagus, thumma yaqum, kemudian dia berdiri, ini yang kedua, fayusalli raka'atain, lalu salat 2 rakaat, ini yang ketiga, thumma yastaghfirullah, kemudian dia istighfar kepada Allah, ini yang keempat, bidzalika dhanbi, gara-gara dosa itu, illa ghafarallahu lahu, kecuali pasti diampuni oleh Allah. Hadis riwayat Imam 4, derajatnya sahih. Maka yang diajarkan oleh Nabi, seseorang ketika bertaubat dari sebuah dosa, bukan bersumpah untuk tidak mengulanginya, ya. Tapi yang diajarkan adalah mengambil air wudu, kemudian berdiri, sholat 2 rakaat, istighfar. Yang diajarkan oleh Nabi, ini tentu saja lebih baik daripada apa yang tidak diajarkan oleh Nabi SAW. Karena itu kita ambil saja yang ada hadisnya dari Rasul SAW. Ada lagi? Ya, benar Pak, bahwasanya apa yang antum sebutkan itu termasuk tanda besar. Karena definisi dari tanda besar kiamat itu adalah ketika muncul satu, maka yang lainnya akan muncul secara bertubi-tubi tanpa waktu yang lama. Antara munculnya Dajjal, kemudian terbitnya matahari dari arah barat, itu nggak menunggu lama. Ya. Tapi kalau yang tanda-tanda kecil ini bisa antara satu tanda dengan tanda berikutnya, masih bertahun-tahun lamanya, begitu. Nabi mengisyaratkan atau mengibaratkan dalam hadis yang sahih, tanda-tanda besar kiamat itu seperti manikan yang ada dalam sebuah kalung. Kalung kan bundar ya, ada manikan di dalamnya. Itu kalau kalungnya kita potong, maka manikannya akan terlepas langsung bertubi-tubi ya. Satu lepas, lainnya pasti lepas. Demikian juga seperti itu, tanda kiamat satu udah lepas, maka nanti yang lainnya pasti akan muncul tanda-tanda berikutnya tanpa menunggu waktu yang lama. Itulah yang disebut sebagai tanda-tanda besar. Wallahu a'lam bishawab. Kalau fosil itu berarti bukan kalam itu Pak. Itu hanya itu takwil saja itu ya. Nah, kalau takwil seperti itu kita perlu kepada ulama yang menjelaskannya. Artinya kalau tidak ada penjelasan dari para ulama, maka kita tidak berani untuk menafsirkannya seperti itu. Karena itu jauh alias takwil. Ya disebut kalam, ya kelam ucapan itu. Ya. Sebagaimana zahir.